Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa dalilu ala hadihil arkan as-sittati qawluhu ta'ala, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Dalil dari rukun iman ini ialah firman Allah, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah engkau ke arah timur dan barat, namun kebaikan itu adalah engkau beriman pada Allah, pada hari akhir, pada malaikatnya, kitabnya, dan nabinya. Sementara di ayat ini takdir tidak disebutkan, halaman 177 wakilah. Nah, dalilul qadar, sedangkan dalil takdir ini banyak sekali. Nah, Syekh membawakan satu ayat saja, yaitu firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu ya kami ciptakan dengan takdir, dengan qadar, dengan takdirnya. Nah, fadal dibaca sini. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih qawluhu subhanahu wa ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birr, ya'ni alladhi yumdahu ashabuhu man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin an-nabiyyina ar-rusulu wa huna dhakarul khumsatu hadhi amanna billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina fa hadhihi al ayatu dalilun ala al khamsati min arkanil imani wa kathirun ma ta'ti hadhihi al khamsatu muqtarinatu kaqoulihi azza wa jalla wa kathirun ma ta'ti hadhihi al khamsatu muqtarinatan. Wa kathirun ma ta'ti hadhihi al-khamsatu muqtarinatan kaqoulihi azza wa jalla fi akhir surah al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dzakarul arba'ata kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qawlihi 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qawlihi 'azza wa jalla, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila, ulaika humul kafirun haqqan wa nahmi dhalik min al ayati. Wa qad ja'at aydan fi hadithi Jibril alaihi salam al-mashhuri. Nah, sampai sini dulu. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan mengenai firman Allah, dalil akan rukun iman ini, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, kau menghadapkan wajah kalian kibal masyriq wal maghrib, ke arah timur dan barat, walakinnal birra, namun kebaikan itu ay alladhi yumdahu ashabuhu, yang dipuji ya orang-orang yang mengimaninya di sini adalah man amana billah, Itu yang beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan nabiyyin. Nabiyyin maksudnya ar-rusul. Ya. Wahuna dzakaral khamsata. Di sini Allah menyebutkan lima hal, hadihi amana billah, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, ya. Malaikatnya, kitabnya, dan nabiyyin. Nabiyyin itu ar-rusul, para rasul. Fahadihil ayatu, maka ayat ini adalah dalilun ala khamsatin min arkanil iman. Dalil lima dari rukun iman yang enam. Sementara dalil beriman pada takdir itu dalam ayat-ayat yang lain atau dalam hadis-hadis yang lain. Wa katsiran ma ta'ti hadhil khamsatu, lima ini biasanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, itu kebanyakan muqtarinatan. Dia datang itu beriringan. Ya, beriringan. Berbarengan. Semisal firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, amanar rasul, ya, para rasul beriman. Ya. Demikian pula kaum mukminin beriman bima unzila ilaihim rabbih, ya, wal mukminun, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya, itu Alkitab. Kullun amana billah, semuanya, ya, para nabi, apa, para rasul dan kaum mukminin beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membedakan seorang pun di antara para rasul. Kita imani, imani secara global. Karena kaum Yahudi mengingkari keimanan kepada rasul yang lain. Ya, mereka mengingkari keimanan pada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani juga demikian. Sementara kita imani semua. Kita katakan para rasul tersebut adalah Rasulullah. Ya. Baik. Diwahyukan kepada mereka wahyu. Gufran wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mereka mengatakan kami mendengar, kami taat, kami mohon ampunan Engkau ya Allah, ya wahai Rabb kami, kami akan kembali pada Engkau. Wa dzakara al-arba'ata, dan Allah hanya menyebutkan empat hal aja dari rukun iman ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Ada yang enggak disebutkan, yaitu hari akhir dan takdir. Ya. Misal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah pada Allah, wa rasulih, rasulnya, kitab, tiga, alladzi nazzala ala rasulih, yang Allah turunkan pada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini nambah nih, barang siapa yang kufur pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhir, lima, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Kemudian wa qaulihi alladziina yakfuruuna billah, sesungguhnya orang yang kufur pada Allah wa rusulih, pada rasulnya, yuridu ayyufarriqa baina ahadin baina Allahi wa rusulih, mereka hendak membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasulnya. Ini orang Yahudi, Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani ini. Baik. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman, ya, kepada sebagian rasul aja. Kami mengingkari sebagian yang lain. Wa yuriduna ayattakhidha baina dhalika sabila, mereka ingin menjadikan hal tersebut, ya, sebagai jalan tengah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ulaika humul kafiruna haqqan. Maka mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya, yang tulen. Wa nahu dhalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang semisal dengan ini. Ya. Waqad ja'at aidan fi hadis Jibril al-Masyhuri, juga terdapat keterangan beriman pada apa rukun iman ini, dalilnya dari hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, ya, kabarkan padaku tentang iman, maka Nabi sebutkan antuk min billahi wa malaikati wa kutubi rusul, dan seterusnya. Baik. Nah, fadhal dibaca. Ya. Bukila. Bismillah. Qala syarihu rahmatullah alaih. amma al-qadaru fa'adillatuhu fil Qur'ani adillatun ammatun wa adillatun mufassalatun likulli martabatin min maratibil qadari. Faminal adillatil ammati ma dzakarahu syaikhu rahimahullahu wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Wajhul istidlali maji'u kulli syai'in ay laisa thamma makhluqun min makhluqatillahi illa waqad khuliqa biqadarin sabiqin min Allahi azza wa jalla la yakhruju syai'un an hadhil kulliyati wa kullu min alfadhi dhuhuri fil umumi wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa kullu dalilin fihi dhakara martabatan min maratibil wa kullu dalilin fihi dhikru martabatin min maratibil qadari yasluhu dalilan 'alal qadari li'annahu dalilun li ba'dihi hadza ma dzakarahu syaikhu rahimahullahu fi bayanil martabati tsaniyati min maratibid dini ala wa hiya martabatul imani. Nah, fa ammal qadar fa adillatu fil Qur'an adillatun 'ammatun. Nah, mengenai takdir di Al-Qur'an itu dalilnya dalil-dalil yang umum semua. Ya. Dalil-dalil yang umum mengenai takdir ini. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayy barakallahu fikum. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, mana lagi tadi? Wa adillatun mufassalatun, dan juga ada dalil yang terperinci. Yang terperinci ya, mengenai segala sesuatu itu Allah telah ya ketahui. Ya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ma fis sama'i wal ard. Ya, inna fi dzalika fi kitab. Allah semua telah catat. Allah semua telah kehendaki wa yaf'alu ma yasha. Ya. Allah telah ciptakan semuanya. Itu adalah dalil terperinci. Likulli martabatin min maratibil qadar. Dari setiap martabah. Dari martabah-martabah takdir. Yaitu martabah iman, martabah ilmu, martabah al-kitabah, martabah al-masyiah, martabah al-khalq. Ya, penciptaan. Ya. Wa minal adillati al-ammati ma dzakara syaikhu. Di antara dalil-dalil umum ialah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah. Wa huwa qawluhu subhanah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Perhatikan lafaz kulla. Sesungguhnya ya, segala inna kulla syai'in khalaqnahu. Kulla itu mansub karena dia maf'ul muqaddam. Ya. Li'ifadati at-taukid. Ya. Wal hasr. Sesungguhnya benar-benar kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ya. Baik. Di ayat yang lain wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sama dengan lafaz kullu juga. Wa wajhul istidlal, sisi pendalil. Ini penting ya, kita kalau berdalil harus tahu wajhul istidlalnya agar sinkron di antara dalil dengan tujuan untuk apa kita berdalil dengan dalil tersebut. Karena ada orang yang berdalil tapi dia enggak pas wajhul istidlalnya dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini penting nih mengetahui wajhul istidlal. Konklusi dalil tersebut dengan kasus itu apa? Ya, kita dudukkan. Taib. Nah, apa wajhul istidlalnya? Kata Syekh maji'u, yaitu ayat kullu syai', ayat dat yaitu inna kulla syai' ay laisa sama makhlukun, yaitu tidak ada makhluk pun, satu makhluk pun min makhlukatillah, dari makhluk-makhluk Allah, illa qad khuliqa biqadarin. Ya, melainkan dia diciptakan semua dengan takdir. Dengan takdir. Ya, biqadarin sabikin minallah. Ya, dengan takdir yang dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju syai'un an hadhil kuliah. Enggak ada sedikit pun yang keluar dari ketentuan ini. Ya, enggak ada sedikit pun dari ketentuan keseluruhan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu minal alfadil zuhur fil umum. Lafaz kullu adalah di antara lafaz-lafaz yang sangat jelas dalam keumuman. Lihat di footnote. Qala Syaukani, kata Syaukani, al-far'us salis fi anna sighata kulli, kullu itu, wa jami'u yufidani al-istighraq. Lafaz kullu dan jami' itu memberikan makna faedah istighraq, keseluruhan. Ya, qala al-Farra, kata Farra, ya, minan nuhat, hadha syai'un ikhtassat bihi kullu min baini sa'iri siagil umum. Nah, ini yang membeda, yang memberikan kekhususan kullu ini. Kullu ini, ya, dia lebih khusus daripada segala bentuk redaksi-redaksi umum. Ya, intaha bikhtisar. Waqala Aidan Farra juga mengatakan, lafdu kullu aqwa siagil umum. Lafad kullu adalah sigoh redaksi yang paling kuat, ya, ketika memberikan makna umum. Ini dijelaskan di buku Usul Fikih beliau, di kitab Irsyadul Fuhul. Jadi semuanya Allah ciptakan dengan takdir. Allah telah ketahuinya, ya, Allah telah, ya, catat semua, ya. Kemudian Allah telah, ya, apa namanya, kehendaki dan Allah ciptakan. Ya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa minhu qawluhu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kami telah menciptakan segala sesuatu dan kami takdirkan itu semuanya dengan takdir. Ya. Lihat, takdira maf'ul mutlak. Ya, untuk mentakid amilnya yaitu qaddarahu. Betul-betul kami mentakdirkannya. Wa kullu dalilin fihi dzikru martabatin min maratibil qadar. Maka segala dalil yang di dalam dalil tersebut terdapat penyebutan dari segala martabah-martabah takdir, apakah ilmu, kitabah, itu semua yasluhu dalilan alal qadar. Semua layak jadi dalil akan takdir. Jadi dalil takdir. Kita berdalil dengan kitabah. Kataballahu maqadir al-khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bi khamsina alfisana. Itu kita pakai dalil itu. Ya, itu kan dalil apa? Kitabah. Itu juga sudah cukup jadi dalil takdir. Pakai dalil martabah al-khalq, penciptaan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi dalil takdir. Masyiah. Wallahu yaf'alu wa yaf'alullahu ma yasha'. Itu sudah cukup jadi dalil takdir. Ilmu, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya, itu sudah cukup jadi dalil takdir. Paham enggak sini? Ya. Nah, li'annahu dalilun li ba'dihi. Karena setiap dalil-dalil dari martabah ini adalah dalil juga bagi yang lainnya. Ya, kita bicara mengenai dalil kitabah, itu juga dalil dari ilmu. Kita bicara dalil ilmu, itu juga dalil dari al-khalq, masyiah dan seterusnya. Ya. Wa hadha ma dzakarahu asy-syekh fi bayani martabati as-saniyati min maratibiddin ala wa hiya martabatul iman. Ya, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menjelaskan tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama ini, yaitu martabah al-iman. Setelah sebelumnya di martabah yang pertama, yaitu martabah al-Islam. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Mengenai takdir kita sudah berlapang-lapang yang penjelasan dari Syekh, ya, Muhammad bin Abdul Wahab, atau penjelasan dari Syekh Saleh al-Syekh. Nah. Kemudian al-martabatu as-salisah al-ihsan. Tingkatan yang ketiga dalam agama ini yaitu al-ihsan. Ruknun wahidun, dia cuma satu rukun aja. Kan kalau iman ada 6, Islam ada 5. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yaitu rukunnya Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jikapun Anda tidak merasa melihatnya, maka Anda meyakini bahwa Anda melihatnya. Ya. Taib. Wa dalilu qauluhu subhanahu, dalil akan rukun, akan tingkatan yang martabah yang ketiga ini itu ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim. Bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha Aziz Ar-Rahim. Yuridu ya alladhi yaraka hina taqum wa taqalluba fis sajidin. Innahu huwas samiul 'alim. Ya, dialah Allah yang melihat engkau ketika kau berdiri, membolak-balik apa? Yang dia tahu gerakan kepalamu di dalam sujud. Dialah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu fi Qur'an wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi. Nah, ini syahidnya. Illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami ya menjadi saksi mengetahui ya al-ayah dan seterusnya itu. Kita baca syarahnya sini, Syekh Marwan, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, al-insanu alladhi huwa martabatun minal maratibi ihsanu al-abidi asna'u ibadatihi. Tadi antum Bapak al-ihsan apa ihsan? Al-ihsanu. Al-ihsan bukan insan. No. Al-ihsanu alladhi huwa martabatun minal maratibi ihsanul abidi asna'u ibadah. Asna'a ibadatihi. Wa huwa maqamul muraqabati muraqabatul abidil abi al abidi lillahi azza wa jalla li rabbih azza wa jalla asna'a ibadatihi bal fi akhwalihi kulluha kulliha, kulliha. Li'annahu idza raqiba rabb idza raqaba li'annahu idza raqaba rabbahu bi an qad alima alima ibadatahu. Iya. Bi anna qad alima anna Allah azza wa jalla matla'un. Matla' muttali'un. Muttali'un alayhi. Ka'annahu yarallahu azza wa jalla. Yarallaha azza wa jalla. Fa inna hadha yad'uhu ila ihsani ila ihsanil amali wa an yaj'ala amalahu ahsanu ahsana ahsana ma yakunu wa an yaj'ala halahu fi ikbali qalbihi wa inabatihi wa khudu wa khudu'ihi wa khusu'ihi wa wal muraqabatihi li akhwalil qalbihi wa tasarrufati wa tasarrufati wa tasarrufati nafsuhu nafsihi wa yaj'ala dhalika yaj'alu yaj'alu dhalika akmalu akmala akmala ma yakunu li hasanat li husnihi wa bahaihi li annahu ya'lamu anna Allah azza wa jalla mutali'un alaihi. Naam, syarahnya al-ihsan alladhi huwa martabatun minal maratibi minal maratibi, ihsan yang merupakan dia tingkatan dari tingkatan-tingkatan agama ini adalah ihsanul abid, ihsannya seorang hamba yang beribadah pada Allah asna'a ibadatih di tengah ibadah dia ketika dia beribadah, yaitu maqam al-muraqabah. Ini makamnya, ini makam muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu muraqabatul abid lillah. Ya, perasaan senantiasa merasa diawasi ya oleh Allah yang ada pada si hamba tadi. Li rabbihi asna ibadatih. Ya, dia merasa diawasi oleh Allah ketika dia ya beribadah pada Allah. Bal fi ahwali kulliha. bahkan di segala keadaan. Innahu idza raqaba rabbahu bi an qad alima annallaha muttaliun alaih, karena kalau dia merasa diawasi oleh Allah, punya muraqabatullah, yaitu dengan dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia, ka'annahu yarallaha, maka seakan-akan dia melihat Allah. Fa inna hada, maka hal ini semua yad'uhu, akan mendorong dia, mengajak dia ila ihsanil amal, untuk ya berbuat amal dengan baik. Wa yaj'ala amalahu ahsana ma yakunu, dan dia akan menjadikan amal itu sebaik-baik amal. Wa yaj'ala halahu fi iqbali qalbi, dia akan menjadikan keadaan dia fokus kalbunya. Ya ina wa inabatihi, inabah dia, kembali dia kepada Allah. Wa khudu'ihi, ketundukan dia. Wa khusyu'ihi, khusyuknya. Ya. Wa muraqabatil ahwali qalbi, merasa diawasi kalbunya itu. Ya. Wa tasarrufati nafsihi, dan segala tindakan jiwa dia. Ya ja'alu dhalika akmala ma yakunu li husnihi wa ba'ahihi, dia menjadikan itu semua sesempurna dari ya apa-apa yang apa namanya ya amalan dia tadi, kolbu dia tadi yang paling baik dan paling bahak ya dalam keelokannya. Li'annahu ya'lamu annallaha muttali'un 'alaihi, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi dia. Nah, ini ya ihsan, ihsan itu diddu al-isaah. Tay barakallahu fikum. Ini kalau demikian ini luar biasa ya, muraqabatullah. Ya, ingat enggak kisah Hanzalah? Hanzalah yang mengatakan ketika ditanya Abu Bakar, "Kaifa?" Ya. "Kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabar ente, anda wahai Hanzalah?" "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ada munafik. Kata Abu Bakar, "Subhanallah, ma taqul? Ngomong apa kamu?" Ya. Kata Hanzalah, "Wahai Abu Bakar, ya. In kunna, kalau kita ini inda Rasulillah yuzakkiruna bil jannah wan nar, ya hatta ka'anna ra'i'ain." Itu kita kan kalau di majelis Rasulullah SAW, kita beliau mengingatkan kita surga neraka, seakan-akan surga neraka itu di depan mata kita. Wah, khusyuk. Tapi kalau kita pulang ke rumah, ya, fasna azwaj wal aulad, ya, kita udah mulai sibuk interaksi bergaul dengan istri, anak, aktivitas. Panasinah, kita lupain itu. Jadi kita munafik dong. Kata Abu Bakar, sama kita juga begitu. Kata Hanzalah, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin." Kita pergi kepada Rasulullah SAW. Hanzalah ngadu, "Begini, begini." Kata Rasulullah SAW, "Seandainya ya keadaan engkau seperti keadaan di majelisku, la safahat kumul malaika." Ya. Malaikat akan menyalami kalian. Furusikum, di tempat tidur kalian. Waturukikum, di jalan-jalan kalian. Ya, akan menyalami. Walakin ya Hanzalah, saatan-saatan. Namun ada saatnya, sesaat-sesaat kayak gitu. Nah, dan muraqabatullah yang tinggi dalam Islam. Ini betul-betul wali. Ya. Wali yang sebenarnya ini. Disalami oleh malaikat, kata Nabi SAW. Ya, seandainya demikian, la safahat kumul malaika. Nah, para malaikat akan menyalami kalian. Bukan cuma di majelis, bahkan fi furusikum, di tempat tidur kalian. Wa fi turukikum, di jalan kalian. Disalami oleh malaikat. Nah, namun, sesaat, saatan-saatan. Ya, memang demikian manusia. Karena kita makhluk sosial, kita punya interaksi dengan makhluk yang lain, apakah itu kerabat, orang terdekat, atau rekan-rekan kerja, dagang, perniagaan, dan seterusnya, itu terkadang menjadikan kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wajar. Ya. Namun yang diinginkan di sini adalah ya, lihat qaidnya itu dari Syekh Ya, al-ihsanul 'abid asna'a ibadatihi. Dia ihsan itu muraqabahnya itu kapan? Ketika dia di tengah ibadah dia kepada Allah. Juga kapan itu? Ketika dia bersendirian. Merasa diawasi oleh Allah apa enggak? Nah. Tapi barakallahu fikum. Nah, terus lanjut gantian dibaca Pak Yusuf. Wa hadzal maqam. Bismillah, qala rahimahullahu taala, hadzal maqamu maqamul muraqabati ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ay an takuna 'abidan lillahi 'alal nahwi alladhi amara Allahu jalla wa 'ala bihi wa amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama. Wa halatuka asna'a tilkal ibadati allati takunu fiha mukhlishan muwafiqan lisunnati an takuna wa ka'annaka tarallaha azza wa jalla fa in lam takun tarahu fal ta'lamu anna Allah lamnya lam fal ta'lam lam amr amr ya berarti majzum bila mil amr fal ta'lam anna Allah azza wa jalla muttali'un 'alaika 'alimun bihalika yara wa yubsiru ma ta'malu ya'lamu zahira 'amalika wa khafiyahu ya'lamu khaljati sadrika wa ya'lamu taharrukati arkanika wa jawarihika wa bidafil ihsani tusayyifu tud'ifu ha bidafil ihsani tad'ufu al-muraqabati lillahi azza al-muraqabatu lillahi azza wa jalla. Nah, hadal maqam, maqam ini maqam muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu ruknun wahidun, satu rukun aja. Yaitu apa? Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalaupun Anda tidak melihatnya, maka Dia melihat Anda. Ai antakuna 'abidan lillah 'ala nahwi alladhi amara Allah. Yaitu ya, Anda menjadi orang yang beribadah pada Allah seperti yang Allah perintahkan jalla wa ala, atau yang seperti Rasulullah SAW perintahkan. Halatuka asna'a tilka asna'a itu dia zorof maf'ul fi, maka dia mansub. Ya. Nah, keadaan Anda ketika Anda dalam ibadah ya, yang Anda di situ mukhlishon, ikhlas, muwafiqan li sunnah, ya, selaras dengan sunnah. Antakuna ka'annaka wa ka'annaka tarallaha, yaitu seakan-akan Anda melihat Allah. Nah, kalaupun tidak demikian, fal ta'lam, maka ketahuilah, Anda mesti ketahui, annallaha muttaliun 'alaika, Allah mengawasi Anda. 'Alimun bihalika, mengetahui keadaan Anda. Yara wa yubsiru, ya, dia melihat, mengawasi. Mata amalu, apa yang Anda amalkan. Ya alamu zahira amalika, dia mengetahui apa yang nampak dari amalan Anda. Wa khafiyahu, khafiyah ma'tuf kepada zahira, apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya alamu khaljati sadrika, dia mengetahui ya, berbagai perasaan yang ada di dadamu. Wa ya alamu taharruka arkanika, arkan itu minat doma'ir, maksudnya itu kolbu. Dia mengetahui ya, gerakan-gerakan hatimu. Wa jawarihika, dan anggota badanmu. Wa bidafil ihsan, kalau ihsan ini lemah pada seseorang, tad'ufu al-muraqabatu lillah, maka muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu juga lemah ya. Ihsan lemah, maka otomatis muraqabatullah juga lemah. Nah, Pak, siapa ini? Pak Yanis mau baca? نعم فوانجد تفضل. إذن إذن فمرتبة الإحسان تأظم تأظم تأظم itu kan tadi sama kata do'ufu ya. Do'ufa ya do'ufu, ini juga azuma ya azumu ya. Baik, terus bi'adami muraqabatillahi azza wajalla, bi'adami muraqabat, bi'adami muraqabatillahi azza wajalla wa ta'ad wa tad'ufu bi du'fin bi du'fi muraqabatillahi azza wajalla. Nah, fal 'abdu al mu'minu athna'a ibadatihi idza kana ya'budullaha azza wa jalla mukhlishan ala wifqis sunnati wa haluhu ka'annahu yarullaha alimun bi annahu mutalli'un alayhi wa yarahu hadha yaj'aluhu yuhsinu amalahu bal yaj'ala amalahu bal yaj'alu amalahu wa halahu athna'al amali ahsana ma yakunu. Wa dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wa wajhul istidlali min hadhihi al-ayati annallaha 'azza wa jalla dhakara huna ma'iyatahu lilladina taqaw wa liman hum muhsinuna wa hadhihil ma'iyatu wa hadhil ma'iyatu taqtadi fi hadhil fi hadha mawdu'i fi hadhal mawdi'i fi hadha mawdi'i syai'ani. Apa ya rafi syai'ani? Syai'a ini fi hadha syai'a. Apa ya rafi? Ha. La maf'ul dari taqtadi. Ya, maf'ul dari taqtadi. Dua keadaan ini. Baik. Nah, ini dulu. Idan kalau begitu fa martabatul ihsan, maka tingkatan ihsan ini dalam beragama ta'dhumu, dia semakin besar. Bi'idhami muraqabatillah, dengan besarnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'ufu, dia lemah ihsan ini, bi'dhafi muraqabatillah, dengan lemahnya muraqabatullah. Ya, lemahnya perasaan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Fal 'abdu al-mu'minu asna ibadati, seorang hamba yang beriman ketika dia tengah beribadah pada Allah, idza kana ya'budullaha ya'budu. Syekh Abdul Majid lagi grogi pagi ini. Ini istri nelpon terus jadi saya blokir. Saya tanya nelpon mulu. Istri diblokir. Bila lagi ngaji. Bila lagi ngaji Mas nelpon aja. Halo. Terbuka lagi. Ya. Kali penting itu angkat aja nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, mana kita di? Idza kana ya'budullaha mukhlishan ala wifqi sunnah. Seorang hamba jika dia beribadah pada Allah dengan ikhlas, selaras dengan sunnah, wa haluhu ka'annahu yarallaha, keadaan dia ketika beribadah seakan-akan dia melihat Allah, alimun annahu muttali'un alaih wa yarahu, dia tahu bahwa Allah mengawasi dia, melihat dia. Ada perasaan seperti ini, muraqabah seperti ini, ya ja'aluhu yuhsinu amalah, itu akan menjadikan dia memperbagus amal dia, ya enggak? Bal ya ja'alu amalahu ya wa halahu asnal amal ahsana ma yakun. Dia akan menjadikan amal dia, kondisi dia di tengah beribadah itu sebagus-bagusnya ya dari amal-amal yang pernah dia lakukan. Nah, Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, apa wajhul istidlal dari ayat ini? Kata Syekh, annallaha dzakarahuna ma'iyatahu. Allah menyebutkan di sini ma'iyah dia, kebersamaan dia. Ya. Nah, sebelum saya bahas ma'iyah ini, saya akan ajak murojaah antum tentang isbat sifat ma'iyah yang ada pada Allah. Allah membersamai. Nah, ma'iyah itu ada dua, ma'iyah ammah dan ma'iyah khosoh. Sifat kebersamaan Allah kepada makhluk itu ma'iyah yang ammah, mencakup kepada mukmin, kafir, seluruh makhluk, hewan, jin, setan, malaikat semua, bumi semua. Yang maknanya di sini adalah Allah mengetahuinya, ilmu. Nah, Allah mengetahuinya, mendengarnya, melihatnya. Ya, Allah bersama orang kafir begitu misalnya. Ya, Allahumma al kafirin. Nah, di sini ma'iyahnya adalah ma'iyah ammah. Itu Allah melihat mereka, mengetahui mereka. Nah, ma'iyah Allah kalau ada pada orang yang beriman, yang bertakwa, itu namanya ma'iyah khasah. Bukan hanya sekedar seperti ma'iyah ammah yang mengetahui, melihat, mendengar. Namun lebih dari itu. Tambah apa? Menolong, mendukung, ya, menopang. Nah, itu. La tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Bukan sekedar Allah mengetahui kita, mendengar kita, melihat kita, tapi juga menolong kita. Nah, itu maknanya. Paham sini ya? Ini global aja. Ya. Wa dzakarahuna ma'iyatahu, Allah menyebutkan di sini ma'iyahnya, kebersamaannya, lilladzina taqau, kepada orang-orang yang bertakwa. Waliman hum muhsinun, dan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa hadhil ma'iyah taqtadi fi hadzal mawdi'i syai'aini. Dan ma'iyah ini, ya, kebersamaan Allah ini di ayat ini, ini maka ini menunjukkan di topik ini, ya, di topik ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, itu menunjukkan pada dua hal. Nah, Abu Akila, fadhal. Bismillah. Al-awwalu annahu 'azza wa jalla muttali'un 'alaihim, 'alimun bihim, muhitun bi ahwalihim. La yafutuhu syai'un min kalamihim, wala min ahwalihim, wala min taqallubatihim. Wa tsani annahu 'azza wa jalla ma'ahum nasirun lahum bi ta'yidihi wa nasrihi wa tawfiqihi. Al-ma'iyyatu huna ma'iyyatun khassatun bil mu'minina, wa ma'lumun anna al-ma'iyyata al-khassata lil mu'minina tufassiru bima taqtadihi wa hiya annaha ma'iyyatu nasrin wa ta'yidin wa tawfiqin wa ilhamin wa nahwi dhalika, wa hadha mutadamminun lil ma'iyyatil 'ammati wa hiya ma'iyyatul ihatati wal 'ilmi wa nahwu dhalika. Idzan wajhul istidlali, awalan annahu dzakara al-ma'iyyata, thaniyan annahu dzakara ma'iyyatahu lil muhsinina, fa qala azza wa jalla wal ladzina hum muhsinun, wal muhsinuna jam'ul muhsinin, muhsinu jam'ul muhsini, wal muhsinu ismun li fa'ilil ihsani, fa fa'ilul ihsani ismuhu muhsinun, wal ihsanu huwa alladzi natakallamu alaihi wa huwal martabatu tsaniyati, wa huwal martabatu tsaniyatu tsalitsatu. Baik. Nah, penyebutan ma'iyah ini menunjukkan pada dua hal di ayat ini. Al-awwal, yang pertama, annahu azza wa jalla muttaliun alaihim, Allah mengawasi, mengetahui mereka. Alimun bihim, ya, mengetahui mereka. Muhitun bi ahwalihim, ilmu Allah meliputi semua keadaan mereka. La yafutuhu syai'un min kalamihim wala min ahwalihim wala min taqallubatihim. Enggak ada yang terluput sedikit pun dari Allah ucapan mereka, keadaan mereka, maupun taqallubat mereka. Ya. Taqallubat itu apa-apa namanya? Naik turunnya mereka, kondisi, segala kondisi keadaan mereka gitu. Asani yang kedua, annahu azza wajal ma'ahum. Nah ini ma', kalau tadi kan itu ma'iyah ammah. Nah ini ma'iyah khasah nih. Bahwa Allah azza wajal ma'ahum, bersama mereka, nasirun lahum bita'yidih. Allah menolong mereka dengan mendukung mereka. Wa nasrihi dengan pertolongannya, wa taufiqihi dengan taufiknya. Ala ma'iyahuna ma'iyatun khasatun bil mu'minin. Ini ma'iyah, sifat kebersamaan Allah yang khusus bagi kaum mukminin. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, annal ma'iyata al khasata lil mu'minin, sifat ma'iyah Allah yang ada pada kaum mukminin itu, tufassaru bima taqtadihi, itu ditafsirkan sesuai dengan apa yang ditunjukkannya. Ya, wa hiya annaha ma'iyatun nasrin, yaitu kebersamaan Allah yang itu sifatnya adalah menolong, wa ta'idin mendukung, wa taufikin memberikan taufik, wa ilhamin ilham wa nahwi dalik, dan semisalnya. Wa hadha mutadamminun lil ma'iyati al amati, ini juga berarti mencakup ma'iyah amah. Karena kalau Allah tolong, Allah bersama kaum mukmin, Allah tolong berarti Allah mengetahui. Paham enggak sini? Adapun ma'iyah amah Allah kepada orang kafir, Allah cuma mengetahui apa? Allah mengetahui mereka, tapi Allah enggak nolong mereka. Ya, Allah bersama Abu Jahal di perang Badar. Iya, Allah mengetahui, mendengar, melihat, tapi Allah enggak menolong. Allah bersama kaum mukminin di perang Badar, Allah melihat, Allah mendengar mereka, mengetahui mereka, dan Allah plus juga menolong mereka, membantu mereka. Maka ini namanya ma'iyah khasah. Bisa dipahami ya? Baik. Wa hiya ma'iyatul ihatati wal ilmi wa nahwi dzalik. Yaitu ma'iyah ihatah, cakupan ilmu Allah, ilmu pengetahuan Allah dan semisalnya. Idzan kalau begitu, wajhul istidlalnya dari ayat ini, innalladzina innallaha ma'alladzina taqawalladzina hum muhsinun. Awalan yang pertama, annahu dzikrul ma'iyah. Yang pertama sini penyebutan tentang sifat kebersamaan Allah pada makhluk. Ya, ingat ya, yang bersama itu bukan zat Allah, dan enggak ada ya kemestian konsekuen apa namanya, kalau bersama itu berarti nempel dua zat. Katanya Allah bersama kita, berarti Allah sama kita dong. Berarti Allah di mana-mana. Enggak. Ya. Kita bilang kepada warga kita, ibu kita, istri kita di kampung misalkan, ana ma'aki haitsuma kunti. Nah, aku bersamamu. I stand with you. Dimanapun kamu berada. Padahal istri di kampung. Kita lagi sama pos 2 di kota. Sama istri muda di kota. Tapi kita bilang sama istri yang di kampung, saya bersama kamu. Nah, saya bersama. Nah, ma'iyah ini enggak melazimkan bareng zat. Nah, antara yang membersamai dan dibersamai. Sama kayak orang Arab bilang, sirtu wal qamar. Sirtu wal qamar, pakai waw ma'iyah. Aku berjalan bersama bulan. Lah bulannya di angkasa sana, kitanya di muka bumi. Namun boleh dikatakan demikian. Paham sini ya? Nah. Ini bantahan telak terhadap ahli bid'ah yang menolak sifat ma'iyah dengan penolakan alasannya, oh nanti konsekuensinya Allah bersama kita dong gitu. Nah, itu keliru. Sanian yang kedua, sisi pendalilannya, annahu dzakara ma'iyatahu lil muhsinin. Allah menyebutkan ma'iyahnya, kebersamaannya pada orang-orang berbuat ihsan. Faqala azza wajal walladzina hum muhsinun. Dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinun itu apa? Jam'ul muhsin. Jamak mudzakkar salim dari muhsin. Muhsin itu apa? Ismun li fa'ilil ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan fa huwa muhsinun. Orang yang berbuat ihsan namanya muhsin. Ya. Para muhsin. Nah, adapun muhsin kita tetapkan sebagai nama di antara nama-nama Allah. Ya. Ini khilaf para ulama, ada yang mengatakan riwayatnya dhaif. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sahih. Makanya ada orang namanya Abdul Muhsin gitu kan. Ya. Fa fa'ilul ihsan ismuhu muhsinun. Nah, orang yang melakukan ihsan namanya muhsin. Ya. Bahwa Abdul Majid Pak Yanis mungkin tahu dulu. Muhsin Alatas. Angkatan Pak Yanis. Ya. Wal ihsanu huwa alladzina takallamu alaih. Nah, ihsan inilah yang kita sedang membahasnya. Wa huwa al martabatu as-salisah. Ya. Yaitu martabah as-salisah. Naam. Baik, تفضل Syekh Marwan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa ta'ala, tsumma dzakara qawluhu azza wa jalla wa tawakkala 'alal azizir rahim alladhi yaraka khinna taqumu wa taqallubaka fi sajidin. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله عز وجل لنبيه حال عبادته وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في ساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم صلى الله عليه وسلم. فقال واصفا نفسه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل الشك الثاني من ركن الإحسان وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال أيضا وقوله تعالى وما تكون في السأن وما تتلو منه من قرآن ولا تأملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ووجه الاستدلال قوله عز وجل هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وشهود الله عز وجل بما يعمله العباد من معانيه رؤيته عز وجل لهم وإبصاره عز وجل بهم. رؤيته عز وجل من معانيه كونه عز وجل شهيدا. وهذا الاستدلال ظاهر. طيب kasih ke Pak Yusuf. Ada bawa gila. Bismillah. Biar enak apa? Biar tepat. Li'annal insana huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Qala 'azza wa jalla huna wa ma takunu fi sya'nin ay sya'nin takunu fihi wa ma tatslu minhu min Qur'anin. Anwa'u talawatika Anwa'u tilawatika lil Qur'ani wa ahwalu dhalika fis salati wa khariju as-salata. Mana itu? Hah? Salatu. Wa khariju as-salatu wa anta ala mana? Anwa'u tilawatika lil Qur'an wa ahwalu dhalika fis salati ya wa khariju salati. Wa kharijus sholati wa anta ala janbika wa anta qaimun ahwalu dhalika wa la ta'maluna min amalin ahwalu amalikum kullu dhalika minkum fallahu azza wa zalla shahidun alayhi yaru ahwalakum fihi ala tafsilatiha wa huwa shahidun wa shahidu alaykum yara a'malakum wa yasma'u kalamakum wa yubsiru a'malakum azza wa jalla. Wa hadha dalilun aidan dhahirul istidlali. Mana? Hapus. Baik. Summa zakara qawlahu, kemudian Allah menyebutkan firman-Nya, wa tawakkal 'alal 'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum ya taqalluba fis sajidin. Naam. Ini 61 bukan 71. Iya. Hah? 61. Iya. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah kepada Allah Al-Aziz ya Ar-Rahim ya alladhi yaraka yang melihat engkau dalam keadaan engkau sujud, ya, hina takum ketika engkau berdiri, ya. Wa taqalluba fi sajidin, dan dia melihat taqallub, gerakan-gerakan engkau ketika engkau sujud, ya. Enggak ada kelihatan Abu Akila ayat artinya. Google aja di Google. Enggak kelihatan. Wajhul istidlal dari ayat ini annahu dzakara ru'yatallahi. Bahwa Allah di sini menyebutkan ru'yatallahi. Ya, Allah melihat apa namanya? Melihat ya li nabiyyih. Iya, kepada nabinya. Hala ibadatihi, ya afwan, ya. Dan ketika beribadah, nabinya beribadah kepada Allah, annahu yarahu fi jami'i ahwalihi, Allah melihat keseluruhan kondisinya, hina takum ketika nabi berdiri, ya, wa taqallubihi, ya, fi jami' ahwalihi wa taqallubihi atau wa taqallubahu, Allah melihat semua taqallub gerakan-gerakan nabi fi sajidi dalam sujud, ya, min sahabatihi asna'a salatihi bihim, juga melihat para sahabat nabi ketika salat mereka, nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengimami mereka. Faqala wasifan nafsah, maka Allah mensifati dirinya, ya, di ayat ini, ya, alladhi yaraka hina takum, yaitu Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ya, wa taqallubaka fi sajidin, dan apa namanya melihat gerakan-gerakan kau ketika kau sujud. Wa hadza dalilun dalilu syikki as-sani. Ini dalil aspek yang kedua. Ya. Min ruknil ihsan. Ya. Dari rukun ihsan. Ya. Wa qawluhu wa huwa qawluhu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ya. Dan ya, jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, ya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau wahai nabi berada dalam suatu urusan, dan tidak pula ketika membaca suatu ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan suatu amal, illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi atasnya, atas kalian. Ittufiduna fih, ya, ketika kamu melakukannya. Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini ialah firman Allah Ta'ala di sini, illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menyaksikannya. Ittufiduna fi, ketika kalian melakukan amal tersebut. Ya. Taibarakallahu fik. Wa syuhudullahi bima ya'maluhu al-ibadu, dan penyaksian Allah terhadap segala apa yang hamba-hamba lakukan, hamba amalkan. Ya. Min ma'anihi, ya. Dari segala makna-maknanya adalah ru'yatuhu, ya, yaitu Allah melihat azza wa jallahum, ya, wa ibsaruhu bihim, Allah melihat mereka, ya, menyaksikan mereka. Ru'yatuhu azza wa jall min ma'anihi, maka Allah melihat hamba-hamba diantara makna-maknanya adalah qawluhu syahidan, Allah menjadi saksi. Wa hadzal istidlalu zahirun, istidlal ini sangat jelas. Li'anna al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Karena ihsan itu adalah anda beribadah pada Allah seakan-akan anda melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalaupun anda tidak melihatnya maka dia melihat. Maka ya, fa illam takun tarahu, kalau anda tidak melihatnya fa innahu yarah, maka Allah melihat anda. Qala azza wa jalla huna wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah engkau berada dalam suatu urusan, ai sya'nin takunu fi, urusan yang anda berada di situ. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an. Anwa'u tilawatika lil-Qur'an, segala jenis tilawah anda ketika anda membaca Al-Qur'an. Ahwalu dzalika fi shalah, ya, segala keadaan anda di salat, kharij shalah maupun di luar salat, anta ala janbika, walaupun anda di atas apa namanya? Ini perut. Perut apa itu namanya? Bukan. Lambung anda. Walaupun anda sedang berada di atas lambung anda, tiduran gitu. Wa anta qa'imun, maupun anda berdiri. Ya ahwalu dzalika, segala kondisi itu, wala ta'maluna min amal, tidaklah anda mengerjakan suatu amal, ahwalu amalikum, ya. Segala keadaan amal-amal kalian, kullu dzalika minkum, semuanya itu dari kalian, fa Allahu syahidun 'alaih. Allah menyaksikannya. Ya ra ahwalakum fihi ala tafsilatiha. Allah melihat keadaan kalian di situ, bahkan dengan segala perinciannya. Wa huwa syahidun syahidun wa syahidun 'alaikum. Lihat, syahid isim fa'il dari syahida yashadu, syahid mubalaghahnya. Ya, mubalaghahnya. Ya. Allah menyaksikan kalian dan betul-betul menyaksikan kalian. Ya ra amalakum wa yasma'u kalamakum. Allah melihat amal kalian, mendengar ucapan kalian. Wa yubsiru amalakum, melihat, ya, menyaksikan amal kalian. Hada dalilun aidan zahirul istidlal. Ini juga dalil yang sangat jelas, ya, istidlal berdalil dengan ayat ini. Tapi cukup, nanti kita lanjut dengan dalil minas sunnah, hadis Jibril, masih dari muraqabatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.